Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika kasus Sprindik terus dibesar-besarkan serta diarahkan pada upaya mengkerdilkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bukan tidak mungkin upaya KPK untuk menyidik kasus-kasus korupsi besar di lingkaran kekuasaan akan terganggu bahkan akan terhambat. Belakangan, salah satu kasus besar yang akan didalami oleh KPK adalah kasus BLBI. Nah, seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas target KPK ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa bisa kasus BLBI kembali dibuka? Ya bisa lah, sebetulnya ini semua kasus di Indonesia ini kan gamblang-gamblang uang korupsinya, maling duit negaranya itu jelas-jelas kok. Di depan publik dan bersama-sama, udah jelas-jelas. Begini ya, ada prinsip bahwa kita itu bisa nipu satu orang terus-menerus. Kita bisa nipu semua orang pada suatu saat, tapi kita tidak bisa menipu semua orang terus-menerus. Nah, itulah yang terjadi dengan BLBI, kan suri, kan. Malingnya BLBI kan bukan cuma satu. Publik kan nggak bisa dibohongin, karena banyak orang yang berkepentingan, banyak orang yang terlibat. Sama dengan semua peristiwa kayak gitu. Sensuri juga begitu. Bahkan cebongan pun begitu. Nggak bisa 17 orang plus-plus itu tutup mulut semua, kan gitu. Jadi Bapak melihat waktu juga yang nantinya akan membuktikan ya Pak Her? Iya. Iya, nah waktu itu apakah yang terlibat atau terkait itu masih hidup atau tidak, ya itu tergantung nasibnya baik atau buruk, kan gitu. Lantas, apakah Bapak optimis kasus BLBI akan terungkap saat ini? Ya, enggak lah. Kalau lihat kayak gini, soal Sprindik aja dipermasalahkan gitu. Terungkap nanti lah kalau presidennya udah 10 kali ganti gitu. Mengapa begitu, Pak Her? Ada orang pemainnya masih hidup semua. Masih bercokol semua, kok gimana? Masih bisa keluar masuk istana itu pemainnya. Ada lagi di foto jelas-jelas sering muncul di koran, coba. Gimana memeriksa kita? Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.